Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tempat kerja saya dilarang memelihara janggut. Namun saya tetap mempertahankan dengan alasan agama Islam harus ditegakkan. Jangan selalu ditindas, Masya Allah. Tetapi atasan saya memberi pilihan pindah ke tempat kerja atau dipotong janggutnya. Ya. Janggut itu dicukur bukan dipotong. Ini potong dengan lehernya. Mohon penjelasannya Ustaz. Dari akhir kalim pertama, saya mengapresiasi dan mendoakan kepada Allah supaya Allah menjaga iman antum. Luar biasa. Ini satu hal yang sangat baik. Ada sesuatu yang tertanam dan itu menjadi satu hal yang sangat istimewa. Semoga Allah jaga kebaikan-kebaikan itu. Pertama, ya tahan ya. Assalamualaikum. Baik. Pertama, antum belajar dulu fikih tentang fikih aulawiyah, fikih prioritas. Jika memang keinginan kuat antum untuk menjaga itu, sunnah itu, jenggot terus tumis sunnah. Ingat ya, sunnah itu artinya bila dijaga, dikerjakan berpahala. Bila dalam kondisi tertentu tidak mampu untuk mempertahankan atau menunaikannya, maka tidak ada dosa bagi antum. Kecuali dalam kondisi antum sengaja mengingkari sunnah dan sebagainya, maka di situ ada maksiat yang dikerjakan. Dosanya bukan karena nyukur jenggotnya, tapi dosanya karena mengingkari tentang ketentuannya. Baik teman-teman sekalian, coba lihat fikih aulawiyah. Jika memang pekerjaan yang dimaksudkan menurut Anda, ada pilihan alternatif yang lain dan sebagainya yang memudahkan Anda bisa memelihara itu dengan baik, silahkan. Anda bisa beralih, karena rizki itu tidak akan mungkin Allah persulit. Dan rizki itu tidak akan mungkin tertukar. Tapi kalau dalam proses itu Anda merasa berat, merasa sulit dan sebagainya, maka dalam penyesuaian itu Anda silahkan pilih untuk meneruskan pekerjaan. Di situ Anda sesuaikan, kecilkan dulu tipiskan, masih protes sambil mencari pekerjaan yang lain supaya bisa menyesuaikan dengan hati Anda. Dan terus di situ berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Saya punya keyakinan Allah akan berikan jalan keluar untuk Anda. Itu yang paling menurut saya bijak untuk Anda tempuh saat ini. Allahu Ta'ala alam bisawab.